بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد الحمد لله segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala salat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya para sahabatnya dan semua yang mengikuti jejak beliau sampai akhir zaman alhamdulillah pagi hari ini kembali kita bertemu di masjid ini untuk melanjutkan pembahasan kita dari syarah kitab Riyadhus Shalihin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk mengamalkan segala yang kita pahami dari agama ini. Tapi kita masuk sekarang pada bab yang ke-55, hadis yang pertama, nomor hadis 457. Nomor hadis 457. An Amr bin Auf Al-Ansari, dari Amr bin Auf Al-Ansari radhiyallahu anhu, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه إلى البحرين يأتي بجزيتها. طيب di sini dari Amr bin Auf Al-Ansari kaitannya dengan sahabat Amr bin Auf Al-Ansari yang di mana di sini dikatakan Al-Ansari, Amr bin Auf Al-Ansari. Sebagian mereka mengatakan bahwasanya dia ini adalah seorang muhajirin, ya, yang muhajirin. Kemudian ada juga yang mengatakan dia orang Ansar, kemudian tinggal di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah. Nah, ini Amr bin Auf Al-Ansari. Maka sebagian mengatakan berkumpul padanya ijtama'a fihi wasfan sahabi muhajiri wal ansar fi nafsil waqt. Dia mengatakan dia seperti itu. Tab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha Aba Ubaidah ibn al-Jarrah. Beliau mengutus Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Ini di antara faedahnya kita mengetahui cerita-cerita sirah para sahabat memudahkan kita untuk memahami riwayat-riwayat mereka juga. Rasulullah mengutus Abu Ubaidah bin Jarrah. Apa julukannya Abu Ubaidah bin Jarrah? Siapa yang tahu kira-kira? Abu Ubaidah bin Jarrah dijuluki dengan Aminu al-Ummah. Amin al-Ummah. Aminul Ummah. Amin artinya kepercayaan umat. Itu apa namanya, beliau mengatakan aminu hadhil ummah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, yaitu kisahnya itu kalau enggak salah ketika penduduk Najran itu meminta, ya, ketika didakwahi mereka itu kemudian meminta agar diutus orang yang dipercaya, kemudian ya ditunggulah oleh sahabat-sahabat yang kira-kira siapa yang akan ditunjuk untuk berangkat ke Najran. Ya, kemudian beliau menunjuk Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah dijuluki dengan Aminul Ummah, kepercayaan umat ini. Dan beliau termasuk daripada 10 orang yang dijamin masuk surga. Ya, yang ke-10-nya itu adalah Abu Ubaidah. Abu Ubaidah ibn al-Jarrah adalah sahabat yang dijamin masuk surga. Itu di antara kisah beliau, dan termasuk beliau adalah sahabat al-sabiqun al-awwalun, termasuk orang-orang yang terdahulu masuk Islam. Beliau masuk Islam dari tangannya Abu Bakar As-Siddiq. Kan di awal-awal masuk Islam, ya, ketika penyebaran Islam pertama kali, yang pertama masuk Islam dari kalangan dewasa siapa? Abu Bakar. Dari kalangan perempuan dewasa siapa? Khadijah, istri beliau. Dari kalangan anak-anak siapa? Ali bin Abi Thalib. Dari kalangan hamba sahaya siapa? Nah, dari kalangan hamba sahaya siapa yang pertama? Bukan Bilal. Bukan? Zaid. Dari kalangan hamba sahaya yang pertama adalah Zaid. Bukan Zaid bin Thabit. Pembahasan kita di Senin. Bukan. Zaid bin Harithah. Kalau Zaid bin Thabit yang sebagai penulis atau membuat kaedah ilmu faraid, ilmu waris, bukan dia. Zaid bin Thabit yang sebagai pendiri madrasah sekolah di Madinah. Itu Zaid bin Thabit yang menulis wahyu yang diminta oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu atas saran Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu Zaid bin Thabit. Tapi ini yang masuk Islam adalah Zaid bin Harithah. Asalnya dia diangkat menjadi anak angkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah mengumumkan dia Zaid bin Muhammad. Turunlah surat Al-Ahzab yang membatalkan hal tersebut, ya, kaitannya dengan tidak boleh mengangkat atau menisbatkan anak angkat kepada diri seorang itu sendiri. Itu di surat Al-Ahzab. Ya, kemudian kembalilah namanya itu kepada Zaid bin Harithah, kepada bapaknya. Asalnya ketika dia itu mau ditebus, paman bapaknya, paman-pamannya datang untuk menebus dia, dia hanya pilihkan, kau pilih bapakmu, keluarga kamu, atau pilih saya. Ya, dia lebih memilih Nabi dari situlah. Kemudian, nah itu kaitan dengan mereka. Jadi Abu Ubaidah bin al-Jarrah termasuk yang masuk Islam dari kalangan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Abu Bakar As-Siddiq ada beberapa sahabat yang masuk Islam dari tangan beliau, diantaranya Uthman bin Affan dan yang lainnya. Tapi Abu Ubaidah bin al-Jarrah, ya, beliau termasuk, kalau bapak telusurin, beliau termasuk dari sahabat yang hijrah pada tahap yang pertama ke Habasyah. Kan ada dua kali kan, yang ke Habasyah itu. Hijrah ke Habasyah yang pertama, itu 11 orang laki-laki, 3 orang perempuan. Pada waktu yang pertama. Ya. Kemudian yang itu dipimpin oleh Uthman bin Affan. Ya. Ketika Rasulullah SAW mengizinkan para sahabat untuk hijrah, karena beliau mengatakan fa inna fiha malikan la yadhlimu fiha ahadan. Di Habasyah itu ada seorang raja yang tidak menzalimi siapapun. Siapa nama rajanya? Nama aslinya? Najasyi itu ininya, bukan. Nama aslinya Asamah an Najasyi. Ya, raja Asimah atau Asamah an Najasyi. Itu fa inna fiha malikan la yadhlimu fiha ahada. Berangkatlah mereka. Nah, singkat ceritanya itu tersebar bahwasanya kaum muslimin, apa, orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy masuk Islam. Akhirnya kembalilah mereka. Namun begitu sampai di Mekah, ternyata tidak. Ada yang bisa kembali lagi ke Habasyah, ada yang tidak. Akhirnya di antaranya mereka-mereka ini yang kemudian disiksa kembali. Dan diizinkan kemudian kembali hijrah yang kedua. Yang dimana di situ siapa? Ja'far bin Abdul Muttalib. Ja'far kemudian yang memimpin sekitar 83 laki-laki, 13 perempuan. Ya. Berangkat hijrah yang kedua, disitulah kan kisahnya Raja Najasyi didatangi oleh utusan dari Abu Sufyan untuk mengajak negosiasi atau mengembalikan orang-orang itu. Namun tidak diterima. Ya, ketika dia dalam sejarah itu ketika dia memberikan hadiah yang banyak agar dikembalikan orang-orang itu. Namun ternyata kalah. Disuruh dia pulang, bawa hadiahnya, suruh mereka tinggal, semau mereka. Nah itu singkat ceritanya, Abu Ubaidah ini tadi termasuk dia yang hijrah yang pertama, dan kemudian pada hijrah yang nanti ke Madinah, Abu Ubaidah bin Jarrah juga ikut hijrah, dan dia ikut juga dalam perang Badar. Abu Ubaidah juga ikut dalam perang Uhud. Ya, nanti kisah-kisahnya Bapak lihat, Abu Ubaidah bin Jarrah ikut dalam perang Badar, ikut dalam perang Uhud, bahkan dalam peperangan yang sangat terkenal, ya, ketika diutus oleh Umar bin Khattab, Abu Ubaidah sebagai panglimanya. Dan dia, Abu Ubaidah bin Jarrah, wafat karena bukan di medan perang. Abu Ubaidah bin Jarrah wafat di kena dengan wabah. Ya, kena dengan wabah taun. Makanya kemarin-kemarin di sini ada di tanggal berapa itu? Ada di sini di hari Rabu kalau enggak salah. Ah, itu betul. Hari Rabu tanggal 18, man sa'alallah asyhadata bi sidqin, barang siapa meminta, memohon kepada Allah mati syahid dengan sebenar-benarnya, ballaghahullahu manazilasyuhada wa in mata ala firasyhi, maka Allah akan menyampaikan dia ke derajatnya orang mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya. Hari Rabu di tanggal 7 kemarin. Jadi itu kaitannya dengan dia mati karena penyakit taun. Begitu juga sahabat yang berperang, dimanapun dia berperang dia menang. Siapa itu? Bahkan ketika melawan Nabi di perang Uhud dia menang. Khalid bin Walid, dia meninggal di atas ranjangnya. Ya, dia pingin mati syahid di medan peperangan, dia meninggal di atas ranjangnya. Ini Abu Ubaidah bin Jarrah termasuk sahabat yang dijamin masuk surga. Tapi dia terkenal dengan aminul ummah, kepercayaan umat. Nah, dialah yang diutus. Makanya secara apa namanya ininya, seseorang atau delegasi, apa ilmu delegasi apa istilahnya, seseorang ketika mengutus orang lain, yang dipilih siapa? Orang yang amanah. Terutama ini masalah uang. Makanya dikatakan, ba'atha Aba Ubaidah bin al-Jarrah radhiyallahu anhu ilal bahraini ya'ti bijizyatiha. Ini perkara duit ini. Orang amanah. Ketika mengirim utusan, apapun orang amanah disuruh. Coba Bapak lihat di surat At-Takwir. Ya, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat. Kenapa yang ditunjuk adalah malaikat Jibril? Sebagai utusan malaikat, dari malaikat untuk menyampaikan wahyu. Surat At-Takwir. Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsyi makin. Terus muta'in thamma amin. Itu ketika seorang mengutus utusan, itu di antara sifat-sifatnya yang diambil di situ. Dzi quwwatin, dia punya kemampuan. Kalau Bapak mengutus orang lain, dianya di kursi roda, ya, mana bisa dia akan mengambil atau kemampuan untuk pergi misalnya. Dia harus punya kekuatan. Dzi quwwatin dzil 'arsy makin, dia punya kedudukan. Ya. Muta'in, ditaati, itu apa namanya sifat dari malaikat Jibril, dan amin. Ya, dia adalah orang yang terpercaya. Di ayat yang sebelumnya itu satu lagi ada 5 sifatnya di situ, karim. Innahu laqaulu rasulin karim. Itu sifatnya adalah dia mulia atau dermawan. Baik. Di sini yang ditunjuk untuk berangkat mengambil jizyah ini adalah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Kita mengatakan dia terkenal dengan aminul ummah. Ya, itu asalnya adalah ketika penduduk Najran tadi meminta ada yang diutus orang yang amanah kepada dia. Taib. Ya, itu ilal bahraini, kepada Bahrain. Ba'atha tadi mengutus ila ke al-Bahrain. Bukan Bahrain yang sekarang maksudnya. Negara Bahrain yang Bapak berangkat ya 1 jam dari sini pakai boot sudah buka ya di situ. Bukan itu maksudnya. Bahrain itu yang mulai dari jalur pesisir semuanya itu namanya Bahrain. Ya, mulai dari jalur pesisir, dari Qatib semua ke bawah itu namanya Bahrain. Dulu. Ya, makanya ada banyak yang misalnya Profesor Dr. Khalid Usman As-Sabat menyebutkan ada banyak sebab dinamakan kenapa dulu Bahrain. Yang bukan yang Bahrain yang sekarang itu maksudnya. Ada mengatakan di situ karena ada air tawar, ada lembah yang besar, kemudian ada air tawarnya di situ, kemudian juga ada air yang apa namanya asinnya, jadi kita kan Bahrain. Ya, banyak perkataan mereka, intinya adalah dia di jalur pesisir. Ya, dia di jalur pesisir yang di mana di situ banyak penduduknya itu orang Majusi. Penduduknya di sana orang Majusi. Majusi adalah penyembah api. ya orang Majusi penyembah api. Kalau Bapak ingin telusuri kisahnya dikit kebalik dikit ya ke belakang, coba dicek kisahnya Salman Al-Farisi. Gimana kisah Islamnya Salman Al-Farisi? Bapak mungkin dia masih ingat ya. Sejak dia masih kecil disuruh nungguin api biar tidak boleh padam sama bapaknya. Sampai dia pun berpikir, ya dia melihat ada orang ya yang lewat, dia ikutin kan. Hanya dia keluar dari rumahnya, ya dia ikut menyanyi bersama mereka, itu orang Kristen, dia dipukul oleh bapaknya, dia dikurunglah dia, hanya kabur dia. Akhirnya kemudian dia mengikuti mereka, dijumpai yang pertama itu yang buruk, yaitu pendeta yang dimana ternyata disuruh orang bersedekah, ternyata dia menumpuk harta itu. Itu kan kisah yang pertama. Akhirnya dia pun pergi kepada pendeta yang lain. Terus berikutnya, kalau Bapak ingat kisahnya, terus berikutnya, nah ini kisah tentang Majusi yang mereka adalah kaum penyembah api. Nah, mereka itu banyak di pesisir itu. Ya, ke pesisir pantai tersebut. Ya'ti bi jizyatiha. Ya, untuk membawa jizyahnya. Jizyah itu adalah harta yang diperoleh atau pajak ataupun apa namanya, mereka dibiarkan hidup, apa bahasa kita? Dibiarkan mereka hidup namun disuruh bayar pajak jizyah ya sebagai bentuk penjagaan keamanan mereka, apa bahasa kita itu jizyah, jaminan keselamatan mereka, dibiarkan mereka tinggal tapi bayar jizyah, jelas maksudnya kan, itu jizyah. Ada nanti di bawah itu kalau nggak salah dikatakan kharaj, mana dia di situ ya, ketika Rasulullah SAW. Ini termasuk dari harta yang dikumpulkan dari mereka. Taib. Diutus untuk mengambil jizyahnya. Jizyah tadi keluar yang dikeluarkan oleh mereka dengan jaminan keselamatan mereka. Jadi mereka tidak diperangin, tapi bayar jizyah. Itu kan pertama tidak langsung disuruh bayar jizyah. Yang pertama adalah didakwahi dulu. Ketika Rasulullah mengutus ya sahabat Hudzaifah bin Yaman, ya kemudian Rasulullah mengatakan innaka ta'ti qauman ahla kitab, sungguhnya kau mendatangi suatu kaum ahli kitab, maka yang pertama kali kamu ajak mereka falyakun awwalama tad'u ilaihi syahadatu alla ilaha illallah, syahadat dulu dan anna Muhammad Rasulullah, baru kemudian kalau mereka mengikuti kamu maka kasih tahu mereka tentang kewajiban mereka, fa'inhum fa'innallaha Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi mereka salat 5 waktu. Kalau mereka taati, maka perintahkanlah mereka bahwasanya Allah mewajibkan mereka untuk mengeluarkan zakat, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu 'ala fuqara'ihim. Kemudian berikutnya baru tahapan-tahapannya ada. Tidak langsung saya bunuh kamu. Kalau enggak dakwahin dulu, setelah itu baru diminta untuk bayar jizyah. Ya, kamu boleh tinggal aman. Kami jamin keselamatan kamu, bayar jizyah. Kalau enggak baru diperangi. Ya, baru diperangi. Baru kemudian hasilnya itu namanya ganimah. Taib. Faqadima bimalin minal bahrain. Maka faqadima, maka dia datang. Bimalin dengan harta minal bahrain. Dari Bahrain. Ini diutus dan ini adalah harta pertama yang diambil banyak pada waktu itu, pemasukan negara. Makanya pemasukan negara dikatakan juga namanya al-kharaj. Ya, termasuk ini al-kharaj, yaitu pemasukan yang bersumber dari tanah, ya. Kalau jizyah, pemasukan yang bersumber dari orang-orang. Jadi pada waktu itu, pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangkan, dan pemasukan ini ditetapkan pada masa, ya, mana yang kelas C? Satu. Ya, enggak ingat mungkin. Al-Kharaj ditetapkan pada masa Umar bin Khattab. Pada masa Umar bin Khattab dia mendirikan sebuah apa bahasa kita departemen yang untuk mengelola itu sebagai pemasukan keuangan negara. Itu dan pada masa Umar tuh banyak banget yang menetapkan tanggal Hijriyah, 1 Hijriyah pada masa Umar bin Khattab. Yang menetapkan patroli kepolisian Umar bin Khattab, yang membuat pemasukan dengan Al-Kharaj, pemasukan dari sini dibuat tempatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Banyak. Ya, kalau yang kemudian pulang nanti ingin memimpin sebuah tempatnya, sebelum memimpin buka dulu, pelajari kisahnya Umar bin Khattab. Yaitu bagaimana dia memimpin dan bagaimana dia mendapatkan pemasukan keuangan negara beda dengan pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung dibagikan. Ya, kalau pada Umar bin Khattab, pada masa beliau dikumpulkan. Tep. Ini pemasukan. Faqadima bimalin minal bahrain. Maka dia membawakan bimalin dengan harta minal bahraini dari Bahrain tadi. Nah, ketika Abu Ubaidah yang diutus dan membawa harta yang banyak ya dari Bahrain tersebut, didengar fasami'atil ansaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasami'atil ansaru biqudumi Abi Ubaidah. Ya fasami'at maka sami'a mendengar al-ansar orang-orang ansar. Jadi orang-orang ansar ini dengar nih, kan kalau ada sesuatu yang besar pasti orang akan tahu saja gitu kan. Ini didengar kedatangan Abu Ubaidah datang dari situ dan hartanya yang dibawa itu banyak. Ya. Biqudumi dengan kedatangan Abi Ubaidah. Jadi mereka tahu kedatangan Abu Ubaidah ini. Ya, begitu mereka mendengar kedatangan beliau, ya, membawa harta yang banyak dan kondisi di situ, para ulama mengatakan kondisi di situ kondisi mereka sangat membutuhkan pada waktu itu. Ya, beda dengan kalau orang datang bawa harta banyak, enggak banyak dibutuhkan, oh nanti-nanti bisa. Tapi ketika kondisinya sangat dibutuhkan di situ, ya, maka orang-orang Ansar di sini mendengar hal tersebut, fawafau salatal fajri. Ya. Maka ketika dia datang fawafau, ijtama'u wa hadaru. Wafau artinya ijtama'u, mereka kumpul, wa hadaru, mereka hadir salatal fajri fi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka hadir, mereka kumpul pada salat subuh di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada keinginan mereka ini. Ya, kalau kita melihat ada yang seperti itu, ya kadang-kadang kita tahu gitu kan, kedatangan orang itu kita tahu maksudnya apa. Bapak kalau datang pulang dari Indonesia, Bapak yang dari Palembang misalnya, ya akan pulang dari Selasa Pak ya. Datang pulang dari Qatar misalnya. Begitu sampai di rumah, ada orang-orang yang datang ke situ, biasanya banyak tuh, ada sebabnya ingin dengar cerita. Ada yang mungkin ada oleh-oleh, nah, gitu kan? Ada mungkin dengar bahwa pulang air zam-zam semua pingin minum zam-zamnya. Kita mesti peka, gitu. Jadi mereka ini mendengar kedatangan Abu Ubaidah di sini, fawafau salatal fajri, maka mereka datang ikut berkumpul hadir salat fajar bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Nabawi. Padahal mereka juga beberapa tempat tuh memiliki tempat masjid sendiri-sendiri. Ya, mereka tempat memiliki masjid sendiri-sendiri. Bapak mungkin masih ingat kisahnya Abdullah bin Mas'ud yang sholat bersama Nabi kemudian dia pulang ke kaumnya, dia jadi imam. Ya, karena mereka punya tempat masjid sendiri-sendiri. Di sini juga pernah kita sebutkan tentang suatu kaum yang di mana mereka terhalangi dengan jarak yang Rasulullah datang ke situ ke tempat mereka. Ya, ini ada masjid-masjid kecil. Kalau di Qatar masjid-masjid kecil itu ya, jaraknya 200 meter baru ada dari masjid yang lain. Ya, biasanya namanya masjid furud. Masjid furud adalah masjid yang dilakukan surat fardu padanya. Setiap ada, makanya enggak mungkin sini masjid, sebelahnya masjid lagi. Enggak, jaraknya biasanya 200 meter minimal. Nah, sekedar contoh. Tapi ini untuk mereka mendapatkan bagian nantinya. Fawafau salatal fajri ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa. Falamma shalla, manakala ya shalla beliau salat, sudah selesai salat, salat subuhnya sudah selesai ya. Beliau sudah selesai insarafa. Insarafa artinya berpaling. Jadi yang namanya kita sudah selesai salat, beliau pergi. Fata'arradu lahu. Ta'arradu lahu, ay, maksudnya adalah qasadu lahu yash'uruna biha yas'urunahu bihajatihim. Ya, begitu melihat mereka salat ini kok biasanya enggak salat sini. Kan kita masih begitu kan? Peka kita. Biasanya saya pulang kok enggak ada orang datang, kok sekarang kok ada nih, ada anak paman datang, sepupu, keponakan. Kita pahamlah. Ya gitu kan? Ketika mereka ya datang sholat di situ, ada kemauan mereka. Rasulullah SAW ketika selesai sholat kemudian fata'arradu lahu, maka mereka qasadu lahu, mereka mulai menuju dia. Ya, mereka qasadu lahu, menuju lahu bagi Nabi SAW. Mereka menuju ke beliau, yash'urunahu bihajatihim. Ya, beliau menghadap mereka, dia merasakan kebutuhan mereka. Berarti maksudnya dia tahu sekarang kondisi mereka, mereka lagi butuh apa. Sekarang kondisi mereka di situ lagi membutuhkan bantuan. Jadi Rasulullah SAW ketika melihat keadaan mereka yang sholat di situ tidak pada biasanya, beliau peka. Makanya seorang tersebut memiliki sifat kepekaan, itu sifat yang baik. Jangan tunggu, bang, bantu cuci piring, istrinya lagi capek misalnya. Jangan. Kita melihat dia itu ada kepekaan kita. Oh, istri dari tadi beres rumah, masak. Ya, kita bantu apa? Enggak usah disuruh tunggu. Ayo, gitu. Itu ada sifat peka namanya. Ketika melihat ada seorang yang mungkin berat banget membutuhkan bantuan, sini-sini saya bantu. Ya, ada kepekaan kita gitu. Makanya disebutkan tentang seorang yang membantu menaikkan barang ke orang lain, itu adalah sedekah. Kita melihat ada orang yang susah buka pintu butuh bantuan, jangan dibiarin. Sini-sini, bukain. Kepekaan. Itu sifat peka tersebut, sifat yang terpuji. Ya. Jadi Rasulullah tahu ini. Melihat yash'urunahu bihajatihim. Ya. Jadi begitu melihat mereka, ya, agar diketahui kebutuhan mereka tersebut. Rasulullah SAW memahami kondisi mereka. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ra'ahum. Fatabassama. Maka beliau tersenyum. Tersenyum bukan tertawa. Orang lagi butuh bantuan diketawain. Kamu enggak bisa buka. Enggak mungkin kan? Yang diketawain itu mengejek namanya. Rasulullah tersenyum melihat kondisi mereka. Enggak biasanya. Ya, maka beliau tersenyum, ya, bukan tertawa, tersenyum ketika melihat mereka. Hina ra'ahum, hina ketika ra'ahum, dia melihat mereka. Beliau tersenyum. Thumma qala, kemudian beliau bersabda. Nah, ada satu kitab yang dikarang oleh serupa pengarangnya, di mana di situ disebutkan tentang bagaimana cara Rasulullah SAW mendidik seseorang. Membantah, baik bantahannya, menasihatin, tapi tidak menyakiti. Ya, Rasulullah SAW banyak dalam mendidik, menasihatin, tapi tidak menyakiti hati orang lain. Contohnya ketika 70 ribu orang yang dijamin masuk surga tanpa hisab dan azab. Siapa yang mengatakan, ya Rasulullah doakan aku termasuk di antaranya? Siapa namanya? Uqashah bin Mihsan. Kemudian selesai di situ, yang lain mengatakan, aku juga ya Rasulullah, doakan aku juga. Rasulullah tidak mengatakan, oh kamu enggak berhak. Tapi Rasulullah mengatakan apa? Sabaqaka Uqashah. Oh, Uqashah duluan kamu. Ya. Ada banyak cara Rasulullah SAW dalam menghadapi orang lain namun tidak menyakiti mereka. Ya, caranya. Ada orang yang disebut kekurangannya secara langsung. Ada orang yang disindir dia. Misalnya ketika Rasulullah mengatakan, mabalu aqwamin. Ada apa dengan suatu kaum? Ya, Bapak ingat kisahnya seorang yang diutus untuk mengambil zakat. Siapa namanya? Yang diutus untuk mengambil zakat. Kemudian dia mengatakan, ini untuk saya, ini harta zakat. Yang ini dihadiahkan ke saya. Ya, ini dihadiahkan kepada saya. Kemudian ini adalah harta zakat. Jadi dia itu ditugaskan untuk mengambil zakat. Namun orang-orang karena dia sahabat, diberikanlah dia juga, ini untuk kamu. Ini untuk zakat, gitu. Kemudian Rasulullah langsung merah dan naik ke atas mimbar mengatakan, mabalu aqwamin. Nah, gitulah. Ya, sekedar contoh. Rasulullah tidak mengatakan, kamu ditunjuk. Tidak, dinasihatin. Itu yang tadi itu adalah dalil tidak bolehnya, haramnya uang tips. Uang tips pemberian bila ada tugas. Nah, itu yang tadi itu, hadisnya. Ya. Jadi yang di sini diutus juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Ubaidah untuk ngambil jizyah, tapi dia menyerahkan semuanya tanpa terkecuali. Tapi yang di sini kemudian thumma qala, ketika melihat mereka Rasulullah tersenyum, thumma qala, kemudian thumma qala, beliau bersabda, adhunnukum, adhunnu. Di sini ada dua makna yang biasa dalam tafsir Al-Qur'an misalnya, ketika kata dhan bisa adhunnu, aku menyangka, kum kalian, dhanna bisa bermakna menyangka atau meyakini juga bisa, ya. Adhunnukum, aku menyangka kalian, mungkin bahasa kita kayaknya kalian ini datang untuk ini ya, gitu loh bahasa kita kan, kayaknya itu bahasa bebasnya. Adhunnukum, aku menyangka kalian, sami'tum, kalian telah mendengar, anna bahwasanya Aba Ubaidah, Abu Ubaidah, qadima bi syai'in, qadima telah datang, bi syai'in, dengan sesuatu, minal Bahrain, dari Bahrain. Kayaknya kalian dengar ya, Abu Ubaidah datang ada bawa sesuatu dari Bahrain, bahasa bebasnya begitu. Kayaknya kalian dengar ya, Abu Ubaidah datang ada bawa ada sesuatu dari Bahrain. Ya. Ini Rasulullah langsung ya bertanya ke mereka, sama dengan kita. Ya, di sini ketika kepekaan seseorang ada, mau minum ya? Misalnya ada orang begitu kan. Ya, jangan kita tunggu, boleh minta air gitu. Langsung kita lihat dia, ini airnya gitu. Ini contoh aja tadi. Ini sekedar contoh. Kita kepekaan itu ada pada diri seseorang. Jangan tunggu orang lain yang ngomong, kadang-kadang rasa malu dia mungkin begitu ya. Banyak itu kisah itu. Ya, yang bagaimana kepekaan itu. Peka itu baik. Contohnya kan, Bapak masih ingat enggak kisahnya Bilal. Bilal Abu Hurairah yang di mana dia apa kelaparan banget. Kemudian ya dia menegur Abu Bakar As-Siddiq. Assalamualaikum gitu. Abu Hurairah. Ketika dia menegur assalamualaikum gitu kan. Ditegurnya Abu Hurairah, kok enggak bilang ayo ke rumah? Gitu kan? Lewat Umar bin Khattab, assalamualaikum ditegur. Kok enggak bilang ayo ke rumah juga? Rasulullah melihat dia, ayo. Bapak masih ingat itu kan? Ayo, kisahnya secangkir atau sewadah susu yang bisa memberikan minum seluruh ashabus suffah. Nah, itu di situ dia. Kemudian disuruh datang ke rumah, ayo. Begitu sampai di rumah Nabi SAW. Jadi Rasulullah peka. Ini poinnya di situ. Kepekaan kita melihat seseorang. Jadi ada orang yang kadang-kadang butuh bantuan namun mereka tidak meminta-minta. Itulah yang terpuji disebutkan dalam surat Al-Baqarah itu. Ya, yahsabuhumul aghnia'u minat ta'affuf. Ta'rifuhum bisimahum. La yas'aluna an-nasa ilhafa. Ya. Ini orang-orang menyangka dia merasa berkecukupan. Minat ta'afuf, karena menjaga diri. Ya, dan ini kaitannya dengan ada orang yang tidak minta. Namun mereka membutuhkan bantuan. Makanya Bapak lihat mereka, ada orang-orang tersebut, ya berikan langsung zakat. Berikan langsung ya mungkin sedekah atau apa yang kita miliki. Taib. Kemudian begitu Rasulullah melihat mereka, adhunnukum sami'tum anna Aba Ubaidah qadima bi syai'in minal Bahrain, faqalu, maka mereka mengatakan, faqalu, fa, maka qalu, mereka, itu jamak, mereka mengatakan, ajal, yes, ajal, tentu, ya, tentu ya Rasulullah, betul, ya ini bahasa kita, na'am, ajal, bala, nah, gitu, bala, tentu, ajal, na'am, juga artinya, ajal ya Rasulullah. Betul wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faqala, maka beliau bersabda. Ya, maka beliau mengatakan kepada mereka, karena mereka datang ada maksudnya dan beliau paham kondisi mereka. Abshiru. Abshiru. Ya, ini sering Bapak dengar kalimat ini di orang Arab. Ya, di kantor ada enggak sering bilang abshir, abshir. Insyaallah, insyaallah, abshir. Sering Bapak dengar enggak? Boleh enggak nanti saya cuti bulan Januari? Abshir, abshir, insyaallah, insyaallah. Walaupun insyaallahnya itu enggak jelas gitu. Abshir. Abshir artinya kabar gembira. Abshir. Abshir. Ya, abshir artinya untuk memasukkan kabar gembira, kesenangan kepada diri seseorang. Al-bisyarah itu kabar gembira. Abshir. Ya. Abshir. Abshiru wa ammilu. Wa ammilu artinya ammilu basyarahum bihusuli maqsudihim. Diberikan kepada mereka kabar gembira bihusuli dengan mendapatkan maqsudihim, tujuan mereka. Jadi tujuan mereka itu apa? Ya, kan dia datang. Misalnya kita ya, datang dari Qatar. Assalamualaikum, paman, gitu kan. Ya, udah tahu dah kita itu. Nggak usah nanya-nanya. Mungkin cari uang jajan. Nah, mungkin kalau kita pulang dari haji, pulang dari umroh, tahulah kita mungkin dia pengen cicipin air zam-zam, gitu kan. Ya, gitu misalnya gitu kan. Ini Rasulullah mengingatkan mereka karena tentang harta ini akan dibagi, maka Rasulullah berikan kabar gembira, absyiru. Ya, kalian akan dapat bagian kalian. Ya, kalian akan dapat bagian kalian tersebut. Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, ya, amal itu kan sesuatu yang diharapkan. Amal. Ammilu, apa yang mereka harapkan, bergembiralah dengan apa namanya, apa yang mereka, yang kalian harapkan tersebut. Taib, ma yasurrukum, ma apa saja, yasurrukum yang menyenangkan bagi kalian. Apa yang menyenangkan bagi kalian. Jadi abshiru wa ammilu, ya, ma yasurrukum. Jadi apa yang menyenangkan bagi hati mereka dari harapan mereka, kabar gembira. Misalnya kita, ini boleh enggak ambil cuti bulan Februari karena saya begini, misalnya bapak di kantor, ya, maka dia mengatakan absyiru bima yasurrukum. Ya, jadi kita sudah ada harapan dengan apa yang menyenangkan hati kita. Fa wallahi, nah di sini Rasulullah menasihati mereka dalam kondisi kebutuhan seseorang kemudian dinasihati dengan keadaan mereka juga, ini adalah untuk menenangkan mereka atau akan lebih mengena. Ya, dalam kondisi tersebut akan mengena. Fa wallahi, ya, makanya di syarah ini rata-rata yang mulai dijelaskan itu mulai dari sininya. Dari hadis yang di atas itu penjelasannya sedikit. Mulai dari ke bawah inilah penjelasan yang panjang. Fa wallahi, maka demi Allah, mal faqru. Mal faqra. Tidaklah kefakiran itu. Akhsha alaikum. Akhsha, khasyah, yang lebih aku takutkan. Akhsha alaikum atas kalian. Bukanlah kefakiran itu yang lebih aku takutkan kepada kalian, bagi kalian. Kan mereka ini dalam kondisi kekurangan. Ketika datang bantuan atau harta ada kharaj, ada apa namanya, jizyah tadi. Ya, biar mereka juga diingat dapat bagian nanti. Rasulullah sudah ingatkan. Abshiru wa ammilu ma yasurrukum. Di sini sudah ada harapan, kabar gembira, pada apa yang menyenangkan bagi mereka, akan ada mereka dapat bagian. Sudah, tenang sudah. Ah, gitu kan? Jadi gak ada was-was nanti, wah nanti aku kalau gak datang ke sini gak dapat nih, gitu kan? Kalau gak dapat nomor antrian, gak dilihat sama Nabi, gak dapat nih, gitu. Sudah tenangkan mereka. Kemudian, fawallahi, maka demi Allah, mal faqra akhsha alaikum, tidaklah kefakiran, ya, di riwayat yang lain, mal faqru akhsha alaikum, tidaklah kefakiran itu yang lebih aku takutkan bagi kalian, ya, dari kalian. Walakin ni, walakin, akan tetapi, ni, saya, walakinna ni, itu asalnya kan, walakin ana, gitu, walakin, tambah ana, walakinna ni, digabung, walakin ni, ya, itu dalam Al-Quran juga banyak, walakin ni rasulun min rabbil alamin, lakinni, akan tetapi saya, akhsha, sangat takut, sangat khawatir, ya, bukan fakir yang aku takutkan, tapi yang aku sangat takutkan adalah an tubsata, an hendaknya tubsata basata, dilapangkan, diluaskan, ya, dilapangkan, diluaskan. Makanya disebutkan dalam surat Al-Isra misalnya, walakinna Allah yabsutu man yasha, yabsutu rizqa liman yasha, yabsutu, dia melapangkan rizqa, rizki liman yasha, bagi siapa yang dikehendaki, min ibadihi, dari hamba-hambanya, dilapangkan, Ya, di sini tetapi yang aku takutkan adalah antubsata ad-dunya. Dunia ini dilapangkan, diluaskan, dibuka untuk siapa? Alaikum, atas kalian. Ya, ini dunia dibukakan atas kalian. Kama busitat ala man kana qablakum. Sebagaimana kama, ini untuk membandingkan suatu kama, sebagaimana busitat, diluaskan, dilapangkan, dibukakan ala, atas man kana, man orang-orang, kana adalah qablakum, sebelum kalian. Berarti yang aku takutkan adalah dunia itu dilapangkan, diluaskan, dibukakan sebagaimana orang-orang sebelum kalian. Maka yang terjadi, kalau dunia ini dibuka, dilapangkan, diluaskan untuk semua, ya bukan fakir yang kutakutkan, ini yang kutakutkan. Menyebabkan ini poinnya. Makanya pembahasan kita pekan lalu, poin yang Bapak ingat, saya masih ingat nih. Dalam fitnah dunia atau perhiasan kehidupan dunia gitu, surat apa tempatnya? Ada masih ingat? Fitnah atau perhiasan dunia di surat Ali Imran ayat 14. Menyikapi dunia Al-Hadid ayat 20. Itu pembahasan pekan lalu itu. Al-Hadid 20 itu sikap orang terhadap perhiasan kehidupan dunia. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khairil musawwamati wal an'ami wal harith. Itu kan yang pembahasan kita pekan lalu. Ya. Kemudian bagaimana seorang dalam menyikapi kehidupan dunia? Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Itu dia. La'ibun senda gurau. Ya, la'ibun permainan. Lahwun senda gurau. Ya, la'ibun wa lahwun wa zinatun perhiasan. Ya, wa tafakhurun bainakum. Saling berbangga-bangga. Aku sudah punya Rolls Royce. Aku sudah punya Lamborghini. Aku sudah punya, berbangga-bangga di antara kalian. Wa takatsurun fil amwali wal aulad. Saling berbanyak-banyak. Satu sudah punya 10 hektar sawit. Ah, saya ingin lebih banyak daripada itu. Takatsur, saling banyak-banyak. Yang satu sudah punya kontrakan 10 pintu. Ah, kalau bisa saya 15 pintu. Itu dalam menyikapi dunia tersebut, orang-orang yang ada di dalamnya. Itu yang sudah pekan lalu ya. Nah, di sini yang aku takutkan dunia dibukakan bagi kalian. Penyebabnya, akibatnya adalah fatanafasuha. Kama tanafasuha. Itu kama itu untuk perbandingan ya. Fatanafasuha. Apa arti tanafasu? Diambil dari munafasa. Ya, yaitu ar-raghbatu fi syai', keinginan, kecintaan pada sesuatu, wa mahabbatul infirad bihi, ya, dan suka bersendiri padanya, sendirian, dia tidak ada saingannya yang lain, itu namanya tanafus. Ya, nanti kita artikan dalam bahasa Indonesianya penjelasannya dulu. Jadi al-munafasah itu artinya dia kecintaannya untuk mendapatkan sesuatu dan senangnya dia enggak ada tandingannya, sendiri dia di situ. Mahabbatul infirad bihi wal mughalabatu alaihi, dan dia benar-benar ya menguasainya. Benar-benar dia menguasai. Enggak ada seorang pun yang sebanding dengan dia. Ya, makanya dikatakan tanafus itu adalah seorang yang berlomba-lomba. Ya, seorang yang berlomba-lomba padanya. Ya, dia ada memperebutkannya itu. Dia berlomba-lomba. Dia berlomba-lomba. Jadi, dia berlomba-lomba tanafus. Ya, tanafus, dia berlomba-lomba dalam menggapai dunia tersebut. Dan kalau sudah orang namanya munafasah ini, dia benar-benar sudah, kalau sudah berlomba, menang, gak ada orang lain setanding dengan dia, semua orang berada di bawah dia. Dia menang paling tinggi. Fatanafasuha. Kemudian kalian berlomba-lomba untuk mencari dunia itu. Kama sebagaimana? Tanafasuha, mereka-mereka itu berlomba-lomba padanya. Kan perbandingan tadi dengan orang sebelum mereka. Jadi kalian pun berlomba-lomba untuk mendapatkannya sebagaimana orang-orang itu berlomba-lomba padanya. Fatuhlikakum, maka fatuhlikakum, membinasakan kalian, ya, ahlaka yuhliku, artinya membinasakan. Fatuhlikakum, maka dia membinasakan kalian, menghancurkan kalian. Ya, maksudnya di sini menghancurkan agama kalian. Yang namanya orang dapat dunia, agamanya yang hancur. Ya, ini kalau mereka dalam dunia ini berlomba-lomba. Ya, kama ahlakathum, sebagaimana ahlakathum membinasakan mereka. Hadis ini muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari, Muslim. Jadi penjelasannya yang panjang itu dari sininya. Ya, di baik Syekh Utsaimin ataupun yang lainnya rata-rata menjelaskan poin yang di mana seseorang ketika dibukakan dunia bagi dia. Ya. Oleh karena itu, para ulama mengatakan, di antaranya Profesor Dr. Khalid Ismail Sabit misalnya, ketika menjelaskan tentang kefakiran itu. Karena bukan masalah kalau kefakiran itu, ya, kemiskinan itu orang tidak akan banyak-banyak dilalaikan pada pintu mubahat. Ya, beliau mengatakan, karena mulai jalannya setan itu diantara, ya, pernah kita bahas di sini juga, jalan orang, jalannya setan untuk menyesatkan orang itu adalah dia mulai disibukkan dengan perkara mubah. Disibukkan dia dengan perkara mubah. Kemudian setelah disibukkan dengan perkara mubah, mulai dia kemudian mendekati yang makruh, meninggalkan perbuatan yang sunnah, kerjakan yang wajib aja. Ya, mulai sudah itu. Ya, kalau sudah mulai ke arah-arah begini, sudah ciri-ciri yang haram bisa akan didekati oleh dia. Mulai dari disibukkan dengan perkara-perkara yang mubah. Contohnya apa? Belum menyebutkan perjalanannya, saya nggak tahu mungkin perjalanan kemana. Ya, namun dalam penjelasan beliau, di situ dia datang melihat syalalat, apa bahasa kita itu, yang air terjun. Air terjun yang indah, tempatnya bagus, indah. Sayangnya Indonesia nih sebenarnya, dalam penjelasan beliau. Begitu dia melihat tempatnya indah, dan kok orang-orang nggak banyak yang ada di sini gitu. Kemana orang-orang dengan keindahan ini? Kemudian dijawab oleh yang membawa, dia mengatakan orang sibuk dengan mencari, apa namanya, orang-orang miskin sibuk dengan mencari sesuap nasi untuk diri mereka. Sibuk untuk mencari nafkah. Tapi kalau orang-orang yang memiliki kelebihan harta yang cukup banyak, bisa jadi dia disibukkan dengan perkara mubah. Bukan perkara yang dilarang loh. Kita menyebutkan ini perkara mubah, contohnya, kalau sudah perkara mubah, jalan-jalan, ya kuliner-kulineran, ya bukan mengatakan haram ya, tidak ada. Enggak ada seorang pun yang mengatakan haram. Pergi pulang, coba kita coba makan sini. Nah, kalau sudah perkara mubah ini terbuka bagi dia, perkara mubah ini, hati-hati. Sholatnya kadang-kadang sudah mulai sedikit-sedikit. Yang tadinya sholat sunnah, udah mulai nantar aja sudah. Ya, kemudian mulai dekatin yang makruh. Kan makruh. Kan belum haram. Gitu. Sudah mulai lama-lama perkara yang diharamkan kena. Ya, lama-lama perkara diharamkan kena bagi orang tersebut. Makanya, pertama kali adalah di jalan yang mubah itu. Nah, orang-orang yang fakir ini, man fakru akhsha alaikum. Bukan kefakiran yang aku takutkan bagi kalian. Bukan. Dan pembahasan kita pekan lalu, selama orang hidup di dunia ini, rizkinya sudah Allah jamin. Ya. Dan terakhir kita bilang apa? Masa tua Allah jamin. Tapi masa setelah meninggal, bisa kita jamin? Tidak ada. Ya, tidak ada. Nah, di sini, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin rezeki tersebut bagi kita, ya kita cari, jangan sampai oh, Allah jamin rezekinya. Tinggal di rumah, tidak. Tidak kerja. Ya, kata Piramli Pak Belalang, cacing di atas di dalam tanah saja bisa makan. Kita yang di atas tanah masa enggak makan? Allah jamin rezeki. Tapi kalau enggak kerja, enggak boleh. Ya begitu. Tapi di sini tentang kefakiran, mal fakru akhsha alaikum. Tidaklah kefakiran itu yang aku takutkan bagi kalian. Dalam sebuah hadis, walaupun hadisnya itu dhaif, namun para ulama membawakannya sebagai dalil juga, karena dia tidak dhaif sekali, hadisnya lemah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis qudsi, inna min ibadi Man law aghnaituhu laafsadahu al-ghina. Sesungguhnya di antara umatku, di antara hambaku, afwan, inna min ibadi, di antara hambaku itu, man law aghnaituhu, orang yang kalau aku kayakan dia, kekayaan itu akan menghancurkan dia. Kalau aku kayakan dia, kekayaan itu akan menghancurkan dia. Ya, yakni atgahu, akan menyebabkan dia menjadi sombong, zalim, ya angkuh, wa adallahu, menyesatkan dia, wa saddahu anil akhirah, menghalangi dia dari akhirat, wal iyadzubillah. Fafasada, maka dia pun hancur. Makanya itu yang disebutkan dalam surat Al-Humazah, wailun likulli humazatil lumazah alladhi jama'a malan wa addadah. Ngumpulin harta dan hitung terus hartanya tersebut. Sibuk dia dengan itu. Nah, di sini Allah Maha tahu dengan kita. Yang ada orang itu kalau Allah kayakan, kekayaan akan menghancurkan dia. Jadi Allah Maha tahu apa yang terbaik buat kita. Berikutnya, wa inna min ibadi, dan sesungguhnya di antara hambaku, man lau afkartuhu, kalau aku fakirkan dia, aku miskinkan dia, la afsadahul fakr, kefakiran itu akan menghancurkan dia. Kan nyata itu kan? Kefakiran itu ya akan menghancurkan dia. Sampai Rasulullah bersabda, kanal fakru an yakuna kufran. Sampai hampir-hampir kefakiran itu menyebabkan mengantarkan orang kepada kekufuran. Kenapa? Pertama kali kita mendengar dulu ketika zamannya Pak SBY, ketika gempa di Jogja ya, di Jogja itu. Bagaimana ada beberapa orang yang murtad gara-gara Indomie yang diberikan kepada mereka. Lapar. Ya, kan al-faqru yakuna kufran. Teman-teman kita yang sekarang di Sudan misalnya itu. Ya, tadi malam kita ngobrol-ngobrolin sedih banget ya kondisi Sudan sekarang. Nah, gitu kan. Bagaimana kondisi mereka? Kalau enggak dor, mati. Bahkan ada beberapa orang yang mereka kadang yaudah menerima kondisi ya kondisi kekafiran daripada mereka mati kelaparan. Di sini Allah Subhanahu wa taala Maha tahu kondisi kita. Jadi kalau misalnya ada orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kekayaan, kemampuan bagi dirinya, berarti itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha, itu karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendaki. Bapak cek tafsir ya, tafsir surat At-Tur. Ketika disebutkan, sorry bukan At-Tur, An-Najm. Ketika Allah Subhanahu wa taala membandingkan tentang dua perbandingan, ahya ya yang menghidupkan, wa amata dan mematikan. Kemudian setelah itu Allah mengatakan huwa aghna wa aqna. Dia yang memberikan kekayaan dan aqna memberikan kecukupan. Huwa aghna wa aqna. Dia Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan kepada seorang. Ada beberapa penjelasan dalam tafsir. Di antaranya adalah dia Allah Subhanahu wa taala memberikan seseorang kekayaan. Kekaya-kaya secara umumnya kaya, punya ini, punya itu, punya segala-galanya. Dan memberikan kecukupan. Karena banyak orang walaupun dia memiliki triliunan masih enggak cukup. Korupsi. Ya, babat tanah untuk tanam sawit. Kenapa? Enggak cukup. Untuk apa coba? Padahal beberapa Rasulullah mengatakan cukup bagi seorang hamba itu luqaimatun yuqimna sulbahu. Cukup hanya beberapa suapan nasi untuk menegakkan tubuhnya. Kita hanya tubuh berapa sih? Untuk apa yang harus merusak hutan untuk menanam sawit? Sampai orang tertimpa musibah misalnya. Untuk apa misalnya seorang, misalnya sekedar contoh. Ada orang yang walaupun dia sudah memiliki triliunan, bahkan lebih daripada itu, masih enggak cukup. Korupsi sana. Ambil uang negara di situ. Bapak pernah lihat itu? Yang tempat penyitaan barang-barang koruptor itu. Yang dilelang. Ada yang lihat? Ternyata mereka koruptornya, Masya Allah, luar biasa. Fitra Eri misalnya ketika masuk mengecek, mobil-mobilnya luar biasa. Uang rakyat semua, uang negara semua diambil. Enggak takut. Begitulah. Karena merasa enggak pernah cukup. Jadi ada orang miskin, cuma makan nasi, cukup nasi itu. Dia enggak akan cari yang lain. Alhamdulillah. Ada orang yang udah daging, udah semua, enggak pernah merasa cukup. Ya, kita menjumpai mereka ada banyak seperti itu. Tafsir yang kedua, Syekh Utsaimin bisa mengatakan, ketika huwa aghna wa aqna, Allah yang memberikan kekayaan bagi mereka, wa aqna dan memberikan qanaah. Ya, memberikan bagi mereka rizki yang banyak. Jadi sudah diberikan kekayaan, diberikan lagi. Dengan kekayaan tersebut mereka senang. Dengan kekayaan tersebut mereka senang. Nah, inilah diantaranya Allah Subhanahu wa taala memberikan setiap orang dan Maha tahu dengan keadaannya. Allah Maha tahu dengan keadaannya. Makanya pernah saya buat jadi status itu. Kalau dia suka lihat status. Ya, beberapa orang, ada orang yang meminta. Bapak lihat ada kisah di Saudi itu. Dia meminta, "Ya Allah, berikanlah aku 3 juta rial." Dia berdoa, "Ya Allah, berikanlah aku 3 juta rial." Berapa miliar, Ustaz? Bapak, 3 juta rial. Ya Allah. Allah kabulkan dia. Tapi dengan apa? Allah kabulkan dengan diat anaknya terbunuh. Kan diat bayar 100 ekor unta kan? 3 juta rial datang ke dia, tapi dia hilang anaknya. Jangan pernah kita meminta sesuatu yang bisa jadi itu akan membahayakan diri kita. Kita minta kekayaan. Ya, Rasulullah mendoakan sahabat, "Allahumma kfir, ya, ya Allah kaya, berikanlah banyak pada harta dan anak-anaknya." Ya, akfir, ya apa namanya? Malahu, banyaklah anaknya itu doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat. Kalau enggak salah sahabat Anas bin Malik. Ya, coba dilihat nanti kisahnya. Rasulullah mendoakan dia, diperbanyak hartanya. Boleh. Seorang minta, tapi minta yang berkah. Minta rezeki yang berkah. Ya, makanya dikatakan setiap apapun itu jangan pernah kita lupa al-afiyah. Was'alullah al-afiyah. Ya, makanya Rasulullah bersabda kaitan dengan masalah kekayaan ini, beliau mengatakan la ba'sa bil ghina limanit taqwa. Enggak masalah orang kaya tetapi dia bagi yang bertakwa. Was-sihhatu khairun, ya. Dan kesehatan itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Ya. Kemudian watibun nafsi min rafiyah. Tibun nafsi, ketenangan jiwa itu termasuk afiyah. Ketenangan jiwa, kita tenang, hidup kita cukup. Ya. Bapak pergi kantor terasa tertekan, enggak tenang pasti. Gitu kan? Rasa cukup, ada makan. Apalagi kita bukannya cukup lagi. Buka kulkas kebutuhan sebulan sudah tercukupi. Ya, misalnya gitu kan. Ada sudah semuanya. Apalagi yang kita enggak pikirin, kita enggak tenangin. Ya. Tibun nafs, ketenangan jiwa itu termasuk afiyah. Ya, Bapak tenang di sini coba. Ya, ketenangan kita tinggal di Al-Khur Community ini, dijaga security, anak-anak kita enggak khawatir mereka hilang kemana dengan CCTV yang berapa ribu dipasang di sini. Ya, coba berapa ribu CCTV di sini dipasang. Ya, untuk mengawasi. Siapa yang enggak tenang? Ketenangan yang ada di Qatar ini jauh kita jumpai dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain. Ya, saya mungkin sebut satu negara tetangga kita. Teman-teman kami yang datang ke sini, kita ajak jalan-jalan di Kornes. Kornes Raton, yang ngumpul orang banyak di situ. Dia mengatakan, subhanallah, enaknya di sini ya. Luar biasa tenangnya di sini. Kalau kami di situ, udah numpu orang di taman karena banyaknya penduduk. Ya, sebut aja sudah namanya, di Riyadh. Ya, gitu ya. Begitu, yang paling menyakitkan, kadang-kadang orang-orang datang ke kita, nawarin itu, kadang-kadang terganggu kita, mereka. Privasi itu kadang-kadang tidak ada. Khawatir kita apalagi jalan sendiri. Nah, di Qatar, Bapak ada khawatir enggak? Nah, ada. Ya, itu. Ketenangan itu penting. Ya, dan minta kepada Allah al-afiyah. Minta selalu afiyah. Pada semuanya. Was'alullah al-afiyah. Pada segala perkara. Pada harta, minta afiyah. Pada makanan, rizki, semuanya kesehatan. Itu penting. Ada orang yang pulang dari sini, pensiun, habis kerja, tabungan. Kemana isi tabungannya? Ngalir ke rumah sakit. Ya? Enggak dinikmati untuk kemana? Tidak, tapi ngalirnya ke rumah sakit. Minta afiyah. Ya? Makanya dalam meminta sesuatu, kekayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, minta Allah menyalurkan huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya, enggak masalah. Kita minta, tapi jangan pernah kita meminta sesuatu yang akan mencelakakan diri kita. Minta sesuatu yang menjadi keberkahan. Kalaupun kita minta rizki yang banyak, kita minta semuanya, berikanlah keberkahan ya Allah pada rizki yang kau berikan kepada aku itu. Bahasa kita. Ya, minta, ya Allah berikanlah aku rizki yang cukup. Aku bisa mensekolahkan anak-anakku, bisa mereka sukses semuanya. Dan berkahilah rizki tersebut. Berikanlah keberkahan pada keluarga aku. Kan itu. Makanya sering kita coba, ada orang menikah, kita bilang apa? Barakallahu laka wa baraka alaika. Kita bilang, kita melihat ada mobil baru misalnya. Barakallahu laka. Ya. Kita melihat orang mendapatkan itu, Allahumma zid wa barik. Zid wa barik. Tambahkanlah rezeki itu kepada dia dan berkahilah. Allahumma barik. Ketika ada sahabat yang terkena dengan penyakit ain, Sahal bin Sa'ad, ya, ketika dia melihatkan itu kisahnya, dia terkena dengan penyakit ain. Kita ambil 2 menit lagi. Ya. Ketika Sahal bin Sa'ad, ketika dia terkena dengan penyakit ain, kan jatuh itu langsung. Ketika dia mengatakan sahabat yang melihat dia, aku tidak pernah melihat kulit semulus seperti kulitnya gadis. Langsung sakit. Kemudian disampaikan itu kepada Rasulullah SAW. Marahlah Rasulullah mengatakan, lima yaqtulu ba'dukum ba'd. Kenapa sebagian kalian membunuh sebagian yang lain? Halla barakta. Tidakkah kalian mengatakan, mengucapkan keberkahan? Jadi apapun kita melihat ada mobil orang, kita melihat rumah orang, Masya Allah. Kita takjub kepada orang yang misalnya, Bapak pulang gimana sekarang? Alhamdulillah, saya pensiun. Sudah ada 10 pintu kos-kosannya, cukuplah untuk kita makan selama pensiun dari hasilnya. Semoga Allah berikan keberkahan. Doakan. Semoga Allah berikan keberkahan kepada Bapak. Ya, barakallahu. Kalimat berkah itu penting. Bahkan kita sesama Muslim, kita enggak sadar. Makanya kalau kita sadari itu, kita sampai di hadis itu kan nanti akan ada di sini, di Riyadhus Shalihin tapi di bagian tengah. Bagian di ujungnya nanti. Kita disuruh salam, bahkan terhalangi oleh satu tembok sekalipun disuruh salam. Kenapa? Coba Bapak renungi tentang kalimat salam. Assalamu alaikum, doain dia kan? Salam sejahtera, keselamatan buat kamu. Terus? Warahmatullah, assalamu alaikum, warahmatullah, dan rahmat Allah. Terus? Wabarakatuhu. Coba. Kalau kita tahu renungan, kita renungkan isinya, mungkin enggak pernah berhenti kita. Dikit-dikit musalam, dikit-dikit musalam. Karena orang doain kita. Ya, ketika pulang misalnya, salam ya sama Bapak. Ya, kita mendoakan. Subhanallah. Ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, baik ada orang yang diberikan lebih, ada orang yang diberikan cukup. Ya, makanya Rasulullah mengatakan diberikan rezeki yang kafafan. Berikan rezeki yang cukup. Ya, cukup. Ya, kalau mungkin memiliki ada anak yang kuliah, cukup untuk menguliahkan mereka. Gitulah. Cukup untuk kita hidup, cukup untuk kita mendapatkan pemasukan-pemasukan yang lain. Ingat keberkahan itu ya datang banyak para ulama kita nanti kalau Bapak lihat ada beberapa kajian para ustaz-ustaz kita kaitan dengan bagaimana mendatangkan keberkahan pada rizki. Di antaranya dengan mensedekahkannya. Yang paling pertama kali itu adalah menzakatkannya. Ya, zakat itu harus keluar. Keberkahan rizki itu enggak akan pernah ada kalau zakatnya enggak keluar. Pembahasan kami 2 hari yang lalu tentang banyaknya orang tidak mau mengeluarkan zakat karena melihat jumlahnya yang banyak. Jumlahnya yang banyak nominalnya. Ya, nominalnya cukup banyak akhirnya. Nah, cukup ini janganlah. Kita kasih ini saja. Waliyadzubillah. Itu keberkahan rizki, keluarkan yang wajibnya dulu. Zakatnya. Yang kedua, keberkahan rizki memberikan kepada orang-orang yang wajib dinafkahi lebih utama dulu. Ya, yang diberikan rizki, keberkahannya itu pada yang diberikan kewajiban nafkah dulu. Siapa yang wajib nafkah pertama? Enggak. Nabi bilang itu pertama apa? Diri sendiri. Pertama dulu. Diri sendiri, kemudian baru ya lebihnya diberikan kepada mereka ya istrinya, anaknya, maksudnya dari urut-urutannya gitu ya. Istrinya, anaknya, orang tua termasuk enggak? Termasuk bila? Bila? Ada bilanya. Kalau bapaknya miliarder? Ya enggak. Ya gitu ya. Tapi istri, walaupun istrinya triliuner gitu ya, wajib. Wajib kasih nafkah. Berapa yang dia mampu, walaupun istrinya kaya raya. Nah gitu, beda karena kewajiban. Nah, bapak dia, Wajib apa tidak? Kalau dia kaya raya, enggak butuh hadiah diberikan kepada bapaknya. Tapi kalau dia membutuhkan atau perlu support dari anaknya, wajib nafkah. Ke kanan sekarang, ke samping. Saudara, wajib nafkah tidak? Wajib nafkah tidak? Hukum asalnya? Nah, itu dia. Kalau mewarisi, bisa wajib. Ya, kalau dia fakir, kembalinya. Kalau dia fakir. Karena syaratnya itu adalah ginal munfik wa faqral munfak alaih. Mampunya orang yang menafkahi dan fakirnya orang yang dinafkahi. Tep, kita sebutkan di sini untuk mendapatkan keberkahan daripada harta. Jadi bukan masalah kefakiran. Harta itu ada yang sedikit tapi berkah. Lebih baik daripada banyak banget koruptor, ya, tapi enggak berkah. Apa enaknya naik Fortuner di Indonesia? Di Indonesia kan Fortuner itu kelasnya ini. Pajero Sport di Indonesia itu, kita ngomong di Indonesia ya. Di sini enggak ada pajak, jadi orang Lamborghini pun sama harganya. Di Indonesia. Apa enaknya mereka naik seperti itu? Kemudian didapatkan dari harta itu dari jalan yang haram. Jadi keberkahan berikan kepada mereka yang wajib dinafkahi. Baru kemudian jangan pernah lupakan sedekahnya. Sedekah kepada kerabat, keluarga yang lain. Mereka enggak wajib dinafkahi. Tapi anak sepupu kita, anak paman kita mungkin. Sedekahkan kepada mereka. Yang terdekat dulu. Cek orang terdekat di kita. Ya, berikan. Mungkin kita memiliki ada keluarga-keluarga yang fakir. Ya, kita tanggung mereka. Itu untuk mencari keberkahan rizki. Karena berkahnya itu bukan dilihat dari nominal yang kita berikan ataupun dengan berkurangnya saldo kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang banyak. Ayat tutup, itu saja mungkin faedahnya kita ambil pekan depan biar tidak terlalu siang karena syuruknya sekarang cukup lama ya. Kalau dilihat dari jamnya 6:21 tambah 15 6:36. Ya lebih sedikit dari waktu kita. Tapi itu saja mungkin. Jadi terakhir, bagian terakhir itu seorang bukan kefakiran yang ditakutkan ya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi yang dikhawatirkan orang-orang itu berlomba-lomba untuk mencari dunia kemudian mereka melupakan akhirat. Fana tanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatuhum. Maka kalian berlomba-lomba untuk mengejarnya, enggak sempat salat ya. Kama tanafasuha, sebagaimana mereka berlomba-lomba mencarinya, maka membinasakan kalian dunia itu sebagaimana membinasakan mereka. Jadi silakan mau kerja, mau berbisnis, tapi ingat, cari ridho Allah padanya. Jangan ya lalaikan sebuah kewajiban. Ya kalau sudah waktunya sholat, sholat. Ya kalau sudah waktunya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengeluarkan zakat dari harta kita, kita sholat, kita puasa, ya hormati kewajiban-kewajiban tersebut. Jangan sampai kita kemudian karena mencari uang kita melalaikan kewajiban-kewajiban kita. Tip, itu saja mungkin faedahnya kita ambil pada pekan depan karena hadis-hadisnya itu bersambung satu dengan yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan selalu pada rizki yang Allah berikan kepada kita dan yang dituntut kepada kita adalah mensyukurinya sedikit ataupun banyak ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.